Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbana wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Wa masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan matan dari bab ma jaa'a anna ba'd hadhihi al-ummah ya'budu al-awthan. Bab penjelasan yang menjelaskan bahwasanya akan muncul sebahagian dari umat Islam ini yang mereka nantinya akan menyembah al-awthan, berhala-berhala, layaknya mereka orang-orang musyrikin mengibadahi sesembahan-sesembahan mereka. Telah kita sebutkan ayat-ayat, demikian pula hadis-hadis yang berada di bawah bab tersebut sebagai dalil benarnya apa yang disebutkan oleh musannif terkait adanya sekelompok dari kalangan umat Islam ini yang nantinya akan menyembah berhala-berhala dan segala sesuatu yang diibadahi dari selain Allah Azza wa Jalla. Tayyib, kita bacakan di pembahasan pada malam hari ini syarah dari Syekh Abdurrahman bin Nasir Asy'di alaihi rahmatullah dalam kitab beliau Al-Qawlus Sadid. Maksud hadhi tarjamah, kata beliau, maksud dari tarjamah ini al-hadharu minasyirki wal-khawfi minhu, adalah anjuran agar seorang ia berhati-hati dari kesyirikan dan memiliki rasa takut dari perkara kesyirikan. Naam. Wa annahu amrun waqi'un fi hadhihi al-ummati la mahalah. Perkara kesyirikan adalah perkara yang pasti akan terjadi pada umat Islam ini dan sesuatu yang tidak bisa mereka terlepas darinya. Karena terdapat khabar dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam semasa hidup beliau, beliau khabarkan bahwasanya umat Islam ini akan mengikuti langkah-langkahnya mereka ahlul kitab terkait muamalah-muamalah mereka, bahkan keyakinan-keyakinan mereka yang diantaranya adalah yu'minuna bijibti wa taghut, mengimani taghut, segala sesuatu yang disembah dari selain Allah Azza wa Jalla. Naam. Bila perkara kesyirikan adalah perkara yang terjadi dalam keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengkhabarkan siapa yang akan melakukan kesyirikan dari umat beliau, maka dengan ini memunculkan rasa takut yang dimiliki oleh seorang muslim, yang dengan rasa takut tersebut dia berharap, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah tidak menjadikan dirinya termasuk dari mereka. Naam. Sehingga disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Asy'di bahwasanya terjemah atau kabab tersebut berisikan peringatan tentang bahaya kesyirikan dan takut dari perkara kesyirikan tersebut. Dan sekaligus ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya seorang ketika dia masuk ke dalam Islam tidak ada jaminan bahwasanya dia akan bersih dari kesyirikan. Tidak ada jaminan bahwasanya dia nantinya akan selamat dari perkara kesyirikan. Nah, betapa banyak mereka orang-orang yang telah masuk ke dalam Islam namun ternyata dari sisi akidah-akidahnya tidak dia bersihkan dari noda-noda syirik. Masih banyak ternyata di antara umat Islam ini yang terjatuh ke dalam banyak praktek-praktek perbuatan-perbuatan kesyirikan di dalam beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. والرد على من زعم أن من قال لا إله إلا الله وتسمى بالإسلام أنه يبقى على إسلامه ولو فعل ما ينافيه من الاستغاثة بأهل القبور ودعائهم. Demikian pula bab ini sebagai bantahan kepada mereka yang beranggapan bahwasanya seseorang yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah akan dinamai sebagai seorang yang telah memeluk agama Islam, dan orang tersebut akan terus berada di atas keislamannya walau fa'ala ma yunafihi, walaupun dia melakukan perkara-perkara yang akan bisa menafikan keislamannya. Jadi di sana ada pembahasan yang disebutkan oleh mereka para ulama termasuk dari nawaqidul Islam, pembatal-pembatal Islam. Menunjukkan kepada kita seorang ketika dia masuk ke dalam Islam, maka perkara yang diwajibkan untuknya setelah dia mengenal al-haq adalah al-istiqamah ala dhalik. Ia istiqamah di atas perkara kebenaran tersebut. Atas hal ini pula Allah Azza wa Jalla khabarkan di dalam Al-Quran, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, dan janganlah kalian wafat meninggal dunia melainkan kalian sebagai seorang yang muslim. Menunjukkan wajib bagi setiap muslim ketika dia mengenal Islam, mengerti al-haq, untuk dia jaga kebenaran tersebut dengan istiqamah di atasnya. Naam. Tentulah keistiqamahan tersebut membutuhkan adanya perjuangan yang besar, kegigihan yang luar biasa di dalam memegang yang namanya kebenaran. Bahkan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, inna min waraikum ayyam as-sabri, sesungguhnya di belakang kalian ini nantinya akan ada hari-hari kesabaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentulah mengetahui berita tersebut dengan adanya wahyu dari Allah Azza wa Jal. Allah khabarkan kepada beliau akan adanya hari-hari tersebut, hari-hari di mana seseorang dituntut untuk terus bersabar di dalam berpegang terhadap perkara kebenaran. Sampai Rasul mengabarkan di dalam hadisnya tersebut dan menggambarkan as-sabiru fiha kalqabid 'alal jamar, seorang yang bersabar di hari-hari tersebut itu seperti halnya seorang yang memegang al-qabid, menggenggam dengan kuat al-jamar, bara api. Nah, memegang dengan kuat bara api. Nah, apakah kayu yang sudah membara dia pegang, besi yang sudah membara dipegang. Menunjukkan kepada kita demikian keadaan seorang yang mengamalkan kebenaran di hari-hari tersebut. Dia dituntut untuk berpegang dengan kebenaran, dia dituntut untuk menjalankan perkara-perkara kebenaran. Namun disebabkan karena sekian banyak cobaan dan ujian di hari-hari tersebut menuntut baginya untuk terus bersabar, walaupun sekian perkara-perkara yang menyakitkan itu terus dia lalui dan terus dia hadapi di kehidupannya tersebut. Seperti al-qabid al-jamr, memegang bara api yang menyala. Artinya kalau semisal dia lepas, bertanda bahwasanya dia telah melepas kebenaran, sehingga dia harus terus berpegang dengannya karena itu adalah agamanya, itu adalah akidahnya. Tidak boleh baginya membuangnya, melepasnya, walaupun dengan memegangnya akan menyakitkan tubuhnya. Nah, namun Rasulullah SAW mengkhabarkan dalam hadis tersebut, al-amilu fiha mithlu ajri 50 rajulan ya'maluna mithla amalihi. Orang yang beramal di hari-hari tersebut akan mendapatkan pahala 50 orang yang beramal sebagaimana amalan dirinya. Menunjukkan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla disebabkan karena kesabarannya. Subhanallah, di hari-hari kita saat ini kesabaran di dalam menjalankan kebenaran tidak hanya kebenaran dalam perkara-perkara yang berhubungan dengan sunnah. Memelihara sunnah di zaman kita saat ini di sebagian amalannya dituntut adanya kesabaran. Nah, sekian banyak cemoohan, sekian banyak sindiran, sekian banyak rintangan dihadapi oleh seseorang demi mengamalkan sunnah. Bahkan pada sebagian amalannya mengharuskan dirinya harus keluar dari kantornya, keluar dari perusahaannya. Disebabkan sulitnya dia di dalam mengamalkan perkara-perkara yang disunahkan, dibimbingkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan dalam perkara prinsip, usul min usul ad-din, prinsip dari prinsip-prinsip agama, di zaman kita saat ini di sebagian wilayah juga dituntut bagi dirinya untuk bersabar. Betapa banyak praktek-praktek kesyirikan itu berkembang di tengah masyarakat. Bahkan ketika seorang berupaya untuk menegur mereka dan memberikan nasihat kepada mereka untuk meninggalkan amalan-amalan tersebut, karena amalan-amalan itu adalah amalan yang berisikan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla, atau perkara yang memang datang peringatan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti mendatangi mereka kuburan, mendatangi kuburan-kuburan as-salihin, mendatangi kuburan para wali-wali Allah kata mereka, dilakukan dalam waktu-waktu yang khusus dan praktek amalan ketika mereka melakukan ziaratul kubur juga banyak dijumpai di dalamnya sifat al-ghulu, berlebih-lebihan sampai akhirnya terjatuh ke dalam perkara-perkara kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan kepada kita di zaman kita saat ini penting untuk kita terus istiqamah di atas kebenaran. Walhamdulillah di tempat kita saat ini, ketika saya pribadi menyampaikan pembahasan seputar kesyirikan, walhamdulillah ya kan, kita satu akidah, satu manhaj, memiliki pemahaman yang sama. Memang demikianlah realita kenyataan yang sebenarnya, faham tentang kebenaran dan faham tentang hakikat kebatilan. Namun di sebagian tempat ketika kita akan menyampaikan perkara kesyirikan dibutuhkan adanya tata cara yang halus dari sisi penyampaian, ataukah mungkin perkara tersebut pada sebagian keadaan terkadang harus ditunda disebabkan karena khawatir nantinya kaum muslimin yang menghadiri majelis tersebut akan lari darinya, akan membencinya, beranggapan bahwasanya apa yang disampaikan terkait bab syirik dan tauhid adalah termasuk perkara yang di sisi mereka menyelisihi prinsip-prinsip agama yang mereka yakini itu sebagai kebenaran. Wal'iyadzubillah. Nah, ini menunjukkan sudah terjadi iltibas, percampuran antara kebenaran dengan kebatilan, sehingga menyebabkan dipandang memiliki keraguan ketika melihat kebenaran dan orang yang menjalankan perkara kebenaran tersebut. Wal'iyadzubillah. Nah, sehingga falhasil bab ini adalah sebagai bab yang berisikan bahwasannya keadaan seorang yang masuk ke dalam Islam tidak ada jaminan bahwasanya dia nantinya akan terus berada di atas keislamannya walaupun yang melakukan perkara-perkara yang akan menafikan keislamannya tersebut. Minal istighasati bi ahli al-quburi wa du'aihim, semisal praktek kesyirikan yang akan menafikan tauhid al-Islam adalah beristighasah, meminta bantuan, meminta pertolongan kepada ahli al-qubur dan berdoa kepada mereka. Beristighasah kepada ahli al-qubur. Nah, berdoa kepada ahli al-qubur dengan menyebut namanya orang-orang yang telah meninggal dunia, dari guru-guru mereka, dari orang-orang solehnya mereka. Nah, padahal amalan-amalan tersebut termasuk amalan yang sangat keras pengingkarannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sama dzalika tawassulan, mereka menamai beristighatsah, mendatangi kuburan orang-orang soleh sebagai tawassul, bukan sebagai perkara kesyirikan yang dilarang di dalam Islam. La ibadatan fa inna hadza batilun, mereka tidak beranggapan itu sebagai ibadah sehingga kalau diberikan kepada selain Allah akan menyebabkan pelakunya syirik. Maka persepsi yang seperti ini, anggapan yang seperti ini adalah anggapan yang batil, yang tidak benar. Istighatsah adalah ibadah. Doa adalah ibadah. Baik bentuknya doa al-mas'alah, doa yang berisikan permohonan, permintaan dari seorang yang berdoa tersebut agar sesuatu yang dia doai mengijabahi doanya. Ini termasuk ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Tidaklah seorang memberikan doa ini kecuali harus dia berikan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Memberikannya kepada selain Allah adalah kesyirikan. Sehingga ada anggapan yang demikian termasuk dari tawasul, ini termasuk dari anggapan yang keliru. Wa innal wathana ismun jami' likulli ma 'ubida min dunillah. Yang dimaksud dengan wathanan yang disebutkan dalam bab ya'budu al-awthan, wathanan di sini jam adalah isim jamak. Awthan adalah bentuk jamak dari wathan yang artinya adalah ismun jami' likulli ma 'ubida min dunillah, satu nama yang mencakup untuk segala sesuatu yang diibadahi selain Allah Azza wa Jal. Apapun bentuknya tanpa memperinci pada bentuk tertentu dan rupa tertentu. Namun terkena kepada apa saja yang disembah dari selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Naam. Wala farqa bainal asyari wal ahjar, tidak ada perbedaan antara sesuatu yang disembah tersebut adalah pohon. Banyak ya kan kita jumpai terkhusus di sebagian wilayah-wilayah pedesaan yang memiliki paham bahwasannya pohon bila berusia sudah sangat tua maka memiliki penghuni. Sehingga falhasil akhirnya mereka melakukan berbagai bentuk ritual sesajen dan yang semisalnya mereka berikan kepada pohon tersebut. Tujuannya adalah agar sang penghuni pohon yang mereka anggap menghuni pohon tersebut dari kalangan jin dan syaitan tidak akan mengganggu orang-orang yang lewat di dekatnya. Nah, ini termasuk kesyirikan kepada selain Allah. Ia berikan ibadah tersebut. Ataukah bentuknya ahjar, bebatuan. Ini juga sama ya. Wal abniyatu, dan demikian pula bangunan-bangunan yang dibuat. Semisal bentuk rumah. Ataukah yang semisalnya selama bangunan ataukah bebatuan ataukah pohon tersebut dijadikan sebagai ajang seseorang beribadah kepada selain Allah Azza wa Jal, maka jadilah amalan yang diamalkannya sebagai perkara kesyirikan yang sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Wala bainal anbiya'i wasolihin watolihin fi hadzal mawdhi'. Tidak ada pula perbedaan sesuatu yang disembah tersebut adalah para nabi, orang soleh ataukah orang yang jelek di bab ini, pembahasan ini. Tidak ada perbedaan. Karena itulah Rasulullah SAW berdoa kepada Allah dengan doa seperti yang sebelumnya telah kita sebutkan hadisnya, Allahumma la taj'al qabri watanan yu'bad. Beliau berdoa kepada Allah agar Allah tidak menjadikan kuburan beliau sebagai wasanan yang disembah. Kuburan Rasul. Beliau berdoa kepada Allah jangan sampai kuburannya dijadikan sebagai wasanan yang disembah. Menunjukkan kalau semisal di sana ada kuburan para nabi kemudian disembah oleh kaumnya, maka jadilah itu sebagai wasan. Itu sebagai apa? Sebagai wasan. Dan sang nabi tersebut atau orang soleh tersebut bukan dikatakan sebagai taghut. Tidak dikatakan sebagai apa? Taghut. Namun kuburannya dikatakan sebagai watan karena disembah oleh manusia. Karena makna taghut adalah siapa saja yang pertama mengajak orang lain menyembahnya, sehingga ketika dia wafat disembah oleh kaumnya, maka jadilah dia sebagai taghut. Nah, yang wajib bagi kita untuk mengingkarinya. Ataukah yang kedua, seorang yang tidak mengajak orang lain menyembah dirinya, namun dia senang dan ridho semasa hidupnya ketika ada orang melihat dirinya, menyanjungnya, menyembahnya. Nah, berdoa kepada dirinya ketika dia enggak ada di hadapannya, dia senang. Dia tahu itu adalah perkara kesyirikan, namun dia ridho dengan amalannya sehingga dia wafat meninggal dunia. Amalan ini terus dilakukan oleh orang tersebut, demikian pula orang-orang lain tanpa ada pengingkaran. Jadilah dia sebagai taghut. Mengeluarkan dari dua definisi ini para al-anbiya wal mursalin was solihin, karena mereka adalah orang-orang yang tidak ridha atas perbuatan kaumnya. Bahkan Nabi Isa alaihi salatu wassalam, Allah khabarkan di dalam akhir surat Al-Maidah bagaimana perkataan percakapan antara Allah dengan Nabi Isa alaihi salatu wassalam, yang secara kesimpulan di ayat tersebut Nabi Isa mengingkari perbuatan kaumnya yang menjadikannya sebagai Tuhan dari selain Allah tabaraka wa ta'ala. Naam. Wahwal ibadah, fa innaha haqqullahi wahda. Ini semuanya adalah perkara ibadah, sehingga tidak boleh seseorang memberikannya kepada Allah karena itu adalah hak Allah semata. Nah, tidak boleh diberikan kepada bebatuan, tidak boleh diberikan kepada pohon dan bangunan-bangunan, baik batu tersebut sifatnya bongkahan batu yang belum dipahat, belum disentuh, belum diolah oleh tangan manusia, ataukah sudah terbentuk menjadi patung, menjadi cincin, kemudian diyakini memiliki manfaat bagi pemakainya, dan yang lain dan yang lain. Ini semuanya adalah termasuk dari kesyirikan. Faman da'a ghairallah atau abadahu faqad ittakhadahu wathanan wa kharaja bidzalika 'anidin. Beliau menegaskan, seseorang yang berdoa kepada selain Allah atau dia menyembah selain Allah tersebut, maka sungguh dia telah menjadikan selain Allah itu sebagai wathan dan dia keluar dengan sebab tersebut dari agamanya. Nah, karena itu adalah perkara kesyirikan, dan syirik ini termasuk dari pembatal-pembatal al-Islam. akan membatalkan iman dan Islam. Walam yanfa'u intisabuhu ilal Islam, sehingga ketika dia menasabkan dirinya kepada Islam itu tidak akan bermanfaat, walaupun dia mengaku dirinya sebagai seorang yang Muslim. Dia mengklaim dirinya masih beragamakan Islam, namun ketika dia melakukan praktek perbuatan kesyirikan, Islam hakikatnya berlepas diri darinya. Dia bukan sebagai seorang yang Muslim, namun sebagai seorang yang musyrik. Disebutkan di dalam Al-Quran, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau semisal engkau melakukan kesyirikan, niscaya akan terputuslah seluruh amalanmu dan engkau di akhirat termasuk dari mereka orang-orang yang merugi. Khitab ayat-ayat ini tertuju kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ingatkan nabinya Muhammad alaihi salatu wasallam tentang bahaya kesyirikan sebagai pelajaran berharga untuk kita umat beliau, agar semakin memahami demikian besar dosa kesyirikan di sisi Allah Azza wa Jal. Bila Nabi saja, bila melakukan kesyirikan akan demikian, apalagi pengikutnya, orang-orang selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faka min tasaba ila al-islam min musyrikin aw mulhid wa kafir munafiq. Betapa banyak sekarang orang yang menyandarkan dirinya ke dalam Islam sementara dia seorang yang musyrik, atau sementara dia seorang yang membenci Islam, menentang Islam, atau dia seorang yang kafir munafik. Banyak orang-orang yang seperti ini yang menyandarkan dirinya ke dalam Islam, namun ternyata hakikat dari perbuatannya bertentangan dengan prinsip agamanya. Wal ibratu bi ruhi ad-din wa haqiqatihi la bi mujarradil asasi wal alfaz allati la haqiqata laha. Sehingga tolak ukur untuk menilai benarnya seseorang ketika dia menyandarkan dirinya ke dalam Islam adalah dengan melihat tentang hakikat amalannya, apakah sesuai dengan ruh-ruh Islam, prinsip-prinsip Islam ataukah tidak. Bukan semata-mata dengan menyandarkannya kepada asasnya ataukah lafadz-lafadz yang dilafadzkan yang pada hakikatnya tidak ada perwujudan dari amalan zahirnya. Nah, orang-orang yang baru masuk Islam di zaman Rasul dari kalangan Al-Arab, orang-orang Badui yang tinggal di pedalaman, mereka datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka mengatakan amanna, kami beriman. Maka Allah turunkan ayatnya, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Orang-orang Arab yang berada di daerah pedalaman, mereka mengatakan kami telah beriman. Maka katakanlah ya Muhammad, kalian belum beriman, tapi katakanlah kami baru berislam. Baru apa? Berislam yaitu mengamalkan amalan-amalan yang zahir dari prinsip-prinsip Islam, belum menyentuh akidahnya. Ini menunjukkan kepada kita antara pengakuan dengan hakikat realita perwujudan amalan itu terkadang tidak saling sinkron antara sebagian dengan sebagian yang lain. Disebutkan di dalam salah satu ungkapan yang sering dinukilkan oleh mereka para ulama, yang secara makna adalah kalau semisal pengakuan tersebut la tuqam 'alaiha bayyinatun, tidak ditegakkan di atasnya bukti yang kuat, fa abna'uha ad'iya'u. Naam, kullu da'watin la tuqamu 'alaiha bayyinatun fa abna'uha ad'iya'u. Semua pengakuan-pengakuan yang tidak ditegakkan di atas bayyinah, penjelasan-penjelasan yang kuat, keterangan-keterangan yang kuat, maka hasil kesudahannya hanya sekedar pengakuan saja. Kalau sekedar mengaku-ngaku itu kan mudah, ya kan? Dia mengaku demikian, dia mengaku demikian. Namun praktek kenyataan antara kebenaran dengan apa yang diakunya tersebut itu membutuhkan adanya bukti realita dari amalan-amalan yang zahir. Demikian pula ketika seorang mengaku sebagai seorang yang muslim, maka harus ada konsekuensi antara benarnya amalan yang zahir dari perbuatannya dengan apa yang diakuinya tersebut. Nah, sehingga kalau misalnya sekedar pengakuan, maka yang demikian tidak bisa dijadikan sebagai ibrah, tolak ukur. Baik, kita sebutkan masail faedah dari bab ini. Masalah yang pertama, tafsiru ayatin nisa, tafsir dari ayat yang terdapat di dalam surah An-Nisa, yaitu ayat alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yu'minuna bijibti wa tuhut, telah disebutkan makna dari tafsir ayat tersebut. Kemudian yang kedua, juga kita bisa mendapatkan faedah tafsir ayat di dalam surah Al-Maidah, qul hal unabbiukum bi syarri min dzalika mathubatan 'indallah man la'anahu Allah wa ghadiba 'alaihi wa ja'ala minhumul qiratada wal khanazir wa 'abada taghut. Ini keadaan kaum yang dilaknat oleh Allah dan dimurkai oleh Allah, dan Allah jadikan mereka sebagai al-qiradata wal khanazir, kera-kera dan babi-babi, serta menyembah taghut. Yang dimaksud adalah ahlul kitab, disebabkan karena kezaliman dan buruknya amalan mereka, maka Allah turunkan kepada mereka azabnya hingga menjadikan sebagian di antara mereka menjadi al-qiradata wal khanazir. Telah kita sebutkan pada pembahasan yang sebelumnya terkait ayat tersebut. Demikian pula faedah yang ketiga adalah tafsir yang ayat yang terdapat di dalam surah Al-Kahfi, wa qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida. Ini termasuk dari sunnahnya ahlul kitab. Ketika melihat ada orang soleh, mereka melihat adanya orang-orang yang tinggal di dalam gua yang dikenal sebagai Ashabul Kahfi, mendatangi mereka sekian waktu lamanya dalam keadaan masa di waktu tersebut sudah berganti generasi, sehingga sebagian mereka sudah tidak bisa mengenali sebagian yang lainnya. Namun Allah temukan sebagian di antara Ashabul Kahfi tersebut dengan orang-orang yang masih hidup di sekitarnya. Nah, kisah yang ma'ruf yang Allah sebutkan dalam surah Al-Kahfi dan diterangkan oleh mereka para ulama tafsir di dalam mentafsirkan ayat tersebut. Al-muhim yang menjadi syahid adalah ternyata orang yang berkuasa di zaman tersebut ketika mengetahui kuburan Ashabul Kahfi berada di dalam gua, ia mengatakan lanattakhidanna alaihi masjida, kita akan membangun di atasnya itu masjid. Nah, kita akan membangun di atasnya itu masjid, tempat mereka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, sehingga membangun tempat ibadah di atas kuburan orang-orang soleh ini termasuk dari sunnahnya ahlul kitab, yang subhanallah di zaman kita saat ini banyak kita jumpai masjid-masjid yang dibangun di atas kubur. Kemudian masalah yang keempat, wahya ahamuha ma'nal iman bil jibti wa taghut. Ini adalah yang bagian paling pentingnya makna mengimani al-jibti dan at-taghut, segala sesuatu yang disembah dari selain Allah Azza wa Jalla. Menunjukkan kepada kita sifat ahlul kitab yang mengimani jibt dan taghut ternyata dipraktekkan pula oleh umat Islam, oleh sebagian di antara umat Islam, sebagaimana khabar Nabi bahwasanya umat Islam tersebut sebagian mereka akan mengikuti langkah-langkahnya ahlul kitab, di antaranya adalah mengimani al-jibt dan at-taghut. Naam. Sebagian mentafsirkan jibt itu adalah sihir dan taghut adalah segala sesuatu yang disembah dari selain Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kelima, qauluhum innal kufar alladziina ya'rifuna kufrahum ahda sabilan minal mu'minin. Ucapan mereka bahwasanya orang-orang kafir yang mengetahui mereka sebagai seorang yang kafir itu lebih terbimbing jalannya dibandingkan orang-orang yang beriman. Naam. Ini ucapan sebagian mereka, orang-orang yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beranggapan bahwasanya orang-orang kafir tersebut lebih terbimbing jalannya dibandingkan mereka ahlul iman, orang-orang muslim, Nabi dan para sahabat. Naam. Kemudian Allah sebutkan mal'anahullah sampai dengan akhirnya. Sehingga ucapan tersebut adalah ucapan yang batil, yang tidak benar. Justru seorang mukmin itu adalah seorang yang lebih terbimbing jalannya. Kemudian yang keenam, setelahnya wahyil maqsud bitarjamah anna hadza la budda ayyujada fi hadhil ummah kama tuqarriru fi hadits Abi Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu ardhah. Yang kelima, dan ini maksud diangkatnya bab ini, bab khobar adanya sebagian di antara umat Islam yang nantinya akan menyembah berhala, anna hadza la budda ayyujad, sesungguhnya apa yang dikhobarkan tersebut sudah dipastikan akan keberadaannya menimpa umat Islam, sebagaimana telah ditegaskan di dalam hadisnya Abu Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu ardhah. Naam. Ini perkara yang terjadi. As-sabi'ah, yang ketujuh, tasrihuhu biwuku'iha a'ni ibadat al-awsan waqad sabaqa bayanuha. Terdapat penjelasan terjadinya kesyirikan yang dimaksud adalah menyembah berhala, dan telah lewat penjelasannya makna dari awsan, segala sesuatu yang disembah dari selain Allah Azza wa Jalla ataukah didoai dari selain Allah Tabaraka wa Ta'ala, baik itu bangunan, pepohonan ataukah bebatuan, termasuk pula di dalamnya kuburan-kuburan mereka orang-orang saleh. Nah, sehingga hal tersebut adalah hal yang tidak dibenarkan, akan bisa membatalkan Islam. Dan perkara tersebut subhanallah dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam akan menimpa umat Islam berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri, la tattabi'anna sunan man kana qablakum, sungguh kalian akan benar-benar mengikuti sunnah-sunnahnya orang-orang sebelum kalian, yakni al-Yahud dan an-Nasara. Nah, kemudian perkara yang kedelapan, fi ilmi masailil babi al-ujabul ujab. Ketika seseorang mengetahui permasalahan dalam bab ini, terdapat perkara yang sangat-sangat mengagumkan. Khuruju man yadda'in nubuwah mislul mukhtar ma'a takallumihi bisyahadatain. Akan keluarnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi seperti seorang yang bernama Mukhtar, padahal dia seseorang yang mengucapkan dua kalimat syahadat namun mengaku sebagai nabi. Nah, wa tasrihu bi annahum min hadhil ummah, bahkan dia menjelaskan ia termasuk dari umat Islam padahal mengaku nabi. Padahal mengaku seorang nabi, dan seorang yang mengaku demikian telah kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Dan seorang yang membenarkan bahwasanya di sana ada syariat yang lain yang lebih baik dari syariatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaran yang lebih baik dibandingkan ajaran Rasul, dia sungguh telah kafir. Sang nabi, sang orang yang mengaku nabinya sebagai seorang yang kafir, dan orang yang mengikuti dirinya juga sebagai seorang yang kafir, bukan sebagai seorang muslim. Bahkan ia mempersaksikan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu benar, Al-Qur'an itu benar. Nah, namun ternyata dia mengaku sebagai seorang nabi. Ini menunjukkan tidak cukup antara pengakuan dengan untuk kemudian dijadikan sebagai standar benarnya apa yang diakunya tersebut. Di dalam bab ini pula terdapat faedah bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah khatamun nabiyyin, penutup para nabi, dan tidak ada lagi nabi setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam.